Memang harus ku akui karisma di dirimu. Banyak yang mendapatkan cintamu. Dan aku cemburu, kekasihku terlalu. Ku cemburu, dapatkah ku simpan rasa itu. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Sanggupkah kenyataan dirimu? Mungkinkah cintamu hanya untukku? Namun ku cemburu.